Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku jemaah di Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu untuk melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan rukun-rukun iman. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga, wal iman bil kutubi. Ya, berkata penulis Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wajib bagi kita umat Islam untuk beriman kepada kitab-kitab suci, yakni tasdiqo biha, dengan mempercayai, mengimani dalam hati, wa bima fiha minal huda wan nur, bahwa di dalam kitab suci itu ada petunjuk dan ada cahaya bagi kehidupan manusia. Wa anallaha anzalaha ala rusulihi, bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada para rasulnya, bahwa kitab itu berasal dari Allah, li hidayatil bashar, dalam rangka memberikan petunjuk kepada manusia. Wa a'tabiha thalatha, dan kitab yang paling agung atau yang paling mulia ada tiga, At-Taurat wal Injil wal Quran, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, wal Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'dhamu thalathatil Quran al-Karim, dan yang paling tinggi adalah Al-Qur'an Al-Karim. Wa huwa mu'jiz al-uzma, dan Al-Qur'an Al-Karim itu mu'jiz. Mu'jiz itu artinya tidak bisa diciptakan, tidak bisa disaingi, tidak bisa dikarang oleh manusia. Semua manusia tidak akan mampu bisa mengarang satu ayat di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-88, kullal ijtama'atil insu wal jinnu, katakan wahai Muhammad, la ijtama'atil insu wal jinnu, kalau seandainya seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul, bekerja sama, bertolong menolong, saling bantu membantu, ala an ya'tu bi mithli hadzal Qur'an, untuk menciptakan, membuat seperti apa yang ada dalam Al-Qur'an, la ya'tu nabi mithlihi, maka mereka tidak akan mampu bisa menyaingi, membuat yang semisalnya, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun satu dengan yang lainnya itu saling bantu membantu, saling kerja sama. Ya, seluruh manusia berkumpul, seluruh jin berkumpul, manusia dan jin berkumpul, maka tidak akan bisa membuat dan menyaingi surat atau ayat di dalam Al-Quran. Ya, ini penjelasan dari penulis kepada kita berkaitan dengan keimanan terhadap kitab suci. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab suci mencakup empat perkara. Ya, kita sebagai seorang muslim harus beriman kepada kitab suci. Bagaimana caranya? Caranya dengan empat hal. Yang pertama adalah kita mengimani bahwa turunnya kitab-kitab suci, baik Taurat, Injil, Al-Quran, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Turun dari Allah merupakan kalamullah, firman dari Allah diturunkan kepada para rasulnya. Ya, ini harus kita imani, Bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa sebabnya? Karena orang-orang kafir, musyrik zaman dahulu itu mereka tidak beriman kepada kitab suci Al-Qur'an. Dan mereka mengatakan Al-Qur'an itu karangannya Muhammad, karangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat, yang menulis, yang mengarang Al-Qur'an itu Muhammad. Ya. Cerita-cerita Nabi Muhammad itu, mengumpulkan cerita-cerita zaman dahulu dikumpulkan, dikarang menjadi Al-Qur'an. Itu siapa? Orang musyrik, orang kafir. Itu keyakinannya bahwa Al-Qur'an itu ciptaan manusia, ciptaannya Muhammad. Maka kita sebagai orang yang beriman harus meyakini Al-Qur'an itu berasal dari Allah, firman Allah, ucapan Allah, bukan karangan Nabi Muhammad, juga bukan karangan yang lainnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, yang berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada zaman ini ada juga pemahaman orang-orang filsafat, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pada zaman ini juga ada orang yang mengingkari Al-Qur'an berasal dari Allah. Mereka mengatakan Al-Qur'an itu produk budaya orang Arab. Al-Qur'an itu adalah hasil kesimpulan adat istiadat budayanya orang Arab. Jilbab, salat, zakat itu hanya sekedar adat istiadat orang-orang Arab, bukan agama, bukan perintah Allah. Ini ada pada zaman kita juga. Maka seperti ini pemahaman-pemahaman yang salah. Yang benar bagaimana? Berikut Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita harus meyakini bahwa Al-Qur'an dan semua kitab-kitab suci itu firman Allah, berasal dari Allah, bukan karangan manusia. Ya, ini yang pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama kita yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang disebutkan, yang kita ketahui namanya ataupun yang tidak diketahui. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan Injil, ada nama kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kita beriman, oh, ada sebuah kitab suci namanya Injil, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian juga dalam Al-Quran ada kitab suci namanya Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Kita beriman namanya Taurat. Ada kitab namanya Zabur kepada Nabi Daud. Kita beriman. Ada Al-Quran, ada Suhuf Ibrahim, ya, disebutkan. Sedangkan yang lain, para nabi dan para rasul juga punya kitab-kitab suci, tetapi namanya tidak disebutkan. Ya, kita beriman dengan secara umum. Kita beriman, yakin para nabi dan para rasul itu punya pedoman, punya kitab suci, tetapi namanya tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ataupun tidak diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Yang ada kita imani namanya, kalau tidak ada kita yakini secara global. Ya, kemudian yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu, beriman kepada kitab suci itu dengan membenarkan isi berita-berita yang ada di dalam kitab suci. Ya, seperti dalam Al-Qur'an itu ada berita, ada cerita-cerita. Ceritanya siapa? Ceritanya Nabi Adam. Nabi Adam dulu Allah ciptakan, kemudian malaikat suruh bersujud, iblis diperintahkan bersujud tidak mau. Ini berita. Ada cerita. Kita beriman apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ada kisah Nabi Musa, ya, bersama Fir'aun, ya, kita beriman. Ada kisah Nabi Isa, ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah-kisah zaman dulu, ya, ada dalam Al-Qur'an, kita percaya. Ada juga, bapak-bapak, ibu-ibu, kisah-kisah nanti di masa depan. Dalam Al-Qur'an ada cerita-cerita nanti pada hari kiamat itu matahari akan apa, hilang cahayanya, bumi akan hancur, gunung akan hancur. Ya, kisah-kisah cerita kejadian-kejadian yang akan datang. Nanti menjelang hari kiamat ada Ya'juj dan Ma'juj, ada dalam Al-Qur'an. Ada kejadian-kejadian ini, kejadian itu. Ya, kita beriman. Walaupun itu belum kita lihat, walaupun itu belum kita saksikan. Ya. Baik cerita zaman dulu ataupun kisah-kisah pada waktu masa yang akan datang. Ramalan. Ya, dalam Al-Qur'an itu ada ramalan kejadian-kejadian yang akan datang, ya, kita percaya. Ya, walaupun apa, Bapak, Ibu-ibu, walaupun mungkin tidak masuk akal. Ya, walaupun tidak masuk akal. Contohnya apa? Contohnya misalnya, ya, di dalam atau itu dalam hadis, ya. Contoh misalnya dalam Al-Qur'an, ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang Nabi Adam alaihi salam dan juga kepada keturunannya kita manusia. Allah mengatakan fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Wahai manusia, kalian itu fiha, di bumi kalian hidup. Ya, jadi kita manusia itu hidup di bumi. Wa fiha tamutuna, dan di bumi kalian akan mati. Wa minha tukhrajun, dan dari bumi itu kalian akan dibangkitkan. Ya, ini dalam Al-Qur'an ada ayat ngoten itu. Pripun? Bahwa manusia itu hidupnya itu di bumi, mati ya di bumi, nanti akan hidup lagi dari bumi. Ya. Kemudian sekarang misalnya pada zaman ini dengan apa, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Bapak, Ibu-ibu, ada berita-berita manusia akan hidup di planet yang lain. Wonten-wonten niku Bapak. Ada ya. Orang-orang ilmuwan barat itu sedang mencari ya, mencari planet untuk hidup karena di bumi sudah banyak kerusakan, tanaman sudah sedikit, hewan juga sudah terbatas, udara sudah tercemar. Ingin mencari planet yang lain untuk hidup. Ya, maka kita sebagai orang Islam, prinsip kita Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan manusia itu hidupnya ya di bumi, mati ya di bumi, nanti hidup lagi di bumi. Tidak mungkin, tidak bisa ada planet lain manusia itu bisa hidup. Ini prinsip kita harus yakin, ya, tidak bisa ada manusia itu bisa hidup di selain bumi. Ya, kemudian bagaimana itu ada orang Ustaz bisa di bulan, ya, bisa hidup di bulan? Maka jawabannya bisa hidup di bulan itu sementara, ya Bapak-bapak. Itu bisa hidup di bulan itu membawa bekal banyu air dari bumi, okay. Membawa simpanan udara oksigen dari bumi, membawa makanan minuman dari bumi, ya. Jadi orang yang di bulan itu tidak bisa hidup tanpa makanan, tanpa udara dari bumi, tidak bisa. Ya, jadi tidak bisa hidup, orang hidup di bulan itu tetap butuh oksigennya, bawanya dari bumi, ya Pak. Bawa banyu air ini dari bumi. Persiapan di bulan tidak ada air. Ya, seperti itu. Kemudian ada berita ya, di koran itu telah ditemukan planet. Ya, melalui teropong ditemukan planet yang di situ ada air, ada udara, ada oksigen. Ya, di dalam koran itu seperti itu. Tetapi apa? Ternyata perjalanan naik pesawat yang paling cepat, pesawat apa namanya Bapak? Pesawat ulang-aling itu dari bumi ke planet itu 1000 tahun. Ya, jadi belum sampai sudah mati. 1000 tahun naik pesawat. Jadi bayi lahir naik pesawat itu belum sampai sudah mati 1000 tahun. Ya, jadi bohong, sama-sama tidak bisa. Ya, ini kita harus yakin bahwa Al-Qur'an, apa yang ada dalam Al-Qur'an itu benar, tidak ada yang salah. Ya. Kemudian yang keempat itu kita mengamalkan hukum-hukumnya. Ya, apa yang ada dalam Al-Qur'an hukum, ya hukum itu artosipun artinya perintah dan larangan, ya. Dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk sholat, ya kita amalkan, kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Ada perintah tentang zakat, tentang puasa, ya kita amalkan. Ini sebagai wujud beriman kepada kitab suci. Saya beriman, hati saya beriman, tapi tidak melaksanakan, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, hanya dalam hati saja, hanya dalam lisan saja. Prakteknya mana? Harus dipraktekkan dalam amal perbuatan. Ya. Hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an ini kita amalkan dan kita yakini itu yang terbaik. Walaupun mungkin kita boten serap, boten setuju misalnya, dalam hati kita belum paham, tapi harus kita yakini itu terbaik. Contohnya apa? Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu, tentang hukum rajam misalnya, atau tentang hukum qisas. Dalam Al-Qur'an disebutkan kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan kepada kalian untuk qisas di dalam masalah pembunuhan. Ya, kalau ada orang membunuh itu di dalam Islam diberikan pilihan bagi keluarganya, ya. Kalau keluarganya itu menuntut tidak memaafkan, harus dibalas kisos, ya harus dikisos. Kalau keluarga memaafkan, berarti tidak dikisos. Ya. Intinya ada nih, bapak-bapak, dalam Islam itu ada hukum kisos. Ya kita harus meyakini itu yang terbaik. Ya, hukum kisos itu hukum yang terbaik. Ada dalam Al-Qur'an wasariqu wasariqatu faqtahu aydiyahum jazaa'an bima kasabana karam minallah. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita itu hukumannya potong tangan. Ya. Ya walaupun kelihatannya kejam, tapi kita harus yakin itu yang terbaik. Hukuman yang terbaik untuk keamanan, ketertiban adalah hukum Islam. Walaupun kita belum bisa melaksanakan, negara kita belum mengerjakan, ya tidak apa-apa. Tapi hati kita meyakini itu yang terbaik. Ya, ini apa? Iman kepada kitab suci itu seperti itu. Ya. Beriman bahwa kitab suci itu berasal dari Allah, beriman kepada nama-namanya, berita-beritanya, dan hukumnya kita amalkan, kita laksanakan. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita mengetahui bahwa kitab-kitab suci yang berasal dari Allah itu banyak. Semua kitab suci itu dari Allah. Zabur dari Allah, Taurat dari Allah, Injil dari Allah, Al-Quran, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi setelah Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab zaman dahulu itu semuanya dihapus, dihapus atau dimansuh, tidak berlaku lagi, ya. Tidak berlaku. Karena memang ada perbedaan-perbedaan yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Ya. Dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat ke-48, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa anzalna ilaikal kitaba," dan telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sebuah kitab Al-Qur'an, bil haq, dengan membawa kebenaran, musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan apa kitab-kitab sebelumnya, artinya membenarkan. Dalam Al-Qur'an itu dikatakan kitab Injil itu benar, kepada Nabi Isa Allah turunkan, kitab Taurat itu benar dari Allah kepada Nabi Musa, membenarkan. Wa muhaiminan 'alaihi, dan Al-Qur'an itu sebagai muhaimin. Ya. Muhaimin itu artosipun sebagai pemutus hukum. Ya, apa yang ada dalam Al-Qur'an jika berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, maka yang menjadi patokan itu Al-Qur'an. Niku artosipun muhaimin. Muhaimin itu sebagai pemutus hukum. Contohnya apa yang beda? Contohnya ada banyak, ya. Misalnya di dalam hukum tadi, dalam hukum kisos, hukum kejahatan. Kalau zaman dahulu dalam kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa, orang yang membunuh orang lain itu hukumannya harus bunuh. Tidak ada pilihan yang lain. Orang membunuh harus bunuh. Kalau dalam kitab Injil Nabi Isa alaihi salam, ada orang membunuh harus dimaafkan. Tidak boleh dibunuh. Kalau dalam Al-Quran, maka ada pilihan. ada aturan. Tergantung keluarganya. Kalau ada orang membunuh satu, membunuh orang lain, ya seorang laki-laki, seorang suami dibunuh, maka tergantung keluarganya dalam agama Islam. Istrinya bagaimana, anak-anaknya pripun, bapak ibunya ditanya. Ini hukumannya apa bagi orang yang membunuh? Silahkan milih mau dibunuh atau mau bayar dia. Dia itu dibebaskan, tidak dibunuh, tapi bayar denda uang. Atau tidak dibunuh, tidak bayar dia, dimaafkan begitu saja. Silahkan dari keluarganya. Ini dalam Al-Quran, dalam Islam seperti itu. Ya, terserah keluarganya. Ya, maka kalau ada kejadian seperti itu, ya kita ikuti hukum Al-Quran, walaupun apa berbeda dengan kitab-kitab zaman dahulu. Contoh yang lain misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam pernikahan. Kalau dalam kitab Injil, manusia yang menikah, laki-laki dan wanita, kalau menikah itu tidak boleh cerai selama-lamanya. Bagaimanapun suaminya itu seperti apa jeleknya, wanita harus bersabar sampai mati, hidup mati setia. Ya, seorang suami walaupun istrinya itu seperti apa, selingkuh atau yang lain, harus sabar. Tidak boleh diceraikan. Ya, tidak boleh cerai. Kalau sudah menikah, yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kalau dalam kitab Taurat, kitab ya Nabi Musa itu, bagi yang menikah boleh cerai, ada perceraian. Tapi kalau sudah cerai, tidak boleh rujuk, tidak boleh rukun kembali selama-lamanya. Ya, maka dalam Al-Quran ada aturan yang lain yang berbeda. Barang siapa yang menikah, maka kalau ada hal-hal yang memang harus bercerai, keputusan yang terakhir, pilihan yang terakhir, terbaik bagi suami dan istri, boleh ada perceraian, tolak. Dan juga masih diberikan kesempatan untuk rujuk. Kalau bercerai, mau balik lagi, tidak apa-apa. Boleh dalam Al-Quran. Ya, dan banyak aturan-aturan yang lain yang dihapus di dalam Al-Quran, yang berbeda antara Al-Quran dengan kitab-kitab suci yang lain. Intinya kita ikut Al-Quran. Nah, karena Al-Quran itu kitab suci yang paling sempurna, yang menghapus hukum-hukum sebelumnya. Maka dari sini para ulama mengatakan tidak boleh dan tidak perlu seorang muslim itu mempelajari kitab-kitab suci selain Al-Quran. Ya, tidak boleh kita belajar Injil, tidak perlu kita baca Taurat. Karena apa? Karena Injil, Taurat kalau masih asli, masih murni, itu hukumnya sudah dihapus dalam Al-Quran. Kalau masih murni, ya, itu kalau masih murni. Tapi zaman sekarang Injil, Taurat itu sudah tidak murni, sudah banyak dirubah, ditambah, dikurangi, sudah tidak murni lagi. Untuk apa belajar Injil? Untuk apa belajar Taurat? Lebih baik belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, dipahami, diamalkan, ini jauh lebih baik. Ya, kecuali para ulama atau para ahli-ahli yang memang niatnya dan tujuannya untuk membantah, untuk mengislamkan orang-orang kafir, itu boleh. Ya, para tokoh ahli-ahli agama yang memang niatannya untuk mengajak orang-orang Kristen, orang Yahudi, orang Buddha misalnya agar masuk Islam, mereka membaca-baca kitab suci mereka agar bisa dibantah, dijelaskan, ini boleh. Ya, seperti para ulama ahli-ahli banyak yang seperti itu dalam rangka untuk agar orang-orang juga tertarik dan bisa masuk Islam, tidak apa-apa. Ya, tapi pada asalnya kita sebagai orang biasa, orang umum, ya lebih baik waktu kita untuk membaca, mempelajari Al-Quran saja waktu kita sudah banyak. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembagian manusia di dalam keimanan terhadap kitab suci ada tiga macam manusia. Yang pertama adalah orang-orang atau manusia yang beriman terhadap Al-Qur'an seluruhnya, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dia yakin, percaya dari Allah, berita-beritanya dibenarkan, hukum-hukumnya dilaksanakan. Ini orang muslim, orang mukmin. Kemudian yang kedua, ada orang manusia kafir terhadap kitab Al-Qur'an secara keseluruhan, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ini karangannya Muhammad. Ya, ini kafir. Artinya tadi orang musyrik, ya, orang filsafat tadi yang mengatakan Al-Qur'an itu hanya produk Arab, orang Arab, ciptaan orang Arab, ini orang kafir. Walaupun KTP-nya Islam, tapi kalau mengatakan seperti itu, dia kafir terhadap Al-Qur'an secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, ada orang yang beriman dengan sebagian Al-Qur'an dan juga kafir terhadap sebagian Al-Qur'an. Ini orang Yahudi, orang Nasoro. Ya, orang Yahudi, orang Nasoro itu dalam kitab suci Injil, dalam kitab suci Taurat, itu isinya sama dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Kalau dalam Al-Qur'an ada kisah cerita Nabi Musa perang dengan Fir'aun, Nabi Musa kemudian bisa membelah lautan, Fir'aun ditenggelamkan dalam lautan, itu ada dalam Injil, itu ada. Ya, dalam kitab suci Injil itu cerita Nabi Musa bersama Fir'aun itu ada, persis. Ya, kisah Nabi Adam ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Ya, orang Yahudi, orang Nasoro beriman dengan isi cerita Nabi Musa, cerita Nabi Adam, mereka beriman. Tetapi cerita kisah Nabi Muhammad mereka kafir. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul yang terakhir. Orang Yahudi, orang Nasoro kafir, tidak percaya, tidak beriman. Ya, jadi mereka beriman sebagian dan kafir dengan sebagian. Apa tu'minu nabi ba'fil kitab wa takfuru nabi ba'. Apakah kalian itu beriman dengan sebagian kitab dan kafir dengan sebagian yang lain? Sama saja, sami mawon. Orang beriman, orang kafir terhadap sebagian Al-Qur'an itu sama saja kafir dengan seluruh isi Al-Qur'an, sama saja. Kafir terhadap Nabi Muhammad itu sama dengan kafir terhadap seluruh para nabi. Ya, orang Nasoro, orang Yahudi itu beriman dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, mereka percaya. Tapi tidak percaya dengan Nabi Muhammad, sama saja. Tidak beriman kepada seluruh para nabi. Ya, karena Al-Qur'an itu datang dari Allah semuanya. Demikian pula kitab Taurat dan Injil. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah manfaat beriman kepada kitab itu apa? Yang pertama, kita mengetahui bahwa Allah itu begitu perhatian kepada kita manusia. Artinya Allah itu memberikan petunjuk, ya. Kalau kita beli motor, beli mobil itu ada, beli HP ada namanya apa? Buku petunjuk. Apa cara mengoperasikan biar tidak rusak, biar awet, ya. Maka Allah juga memberikan kita pedoman agar hidup kita di dunia itu bahagia, agar kita bahagia hidup di akhirat itu pripun caranipun wonten aturanipun dalam Al-Qur'an. Ini pedoman hidup kita. Aturan hidup kita agar kita itu mudah, agar kita itu bahagia, tenang, tentram, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Ya, berarti Allah sangat sayang pada kita, diberikan petunjuk, tidak hanya dibiarkan begitu saja. Kemudian yang selanjutnya, mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala mengenai syariat-syariatnya. Ya, semua syariat dijelaskan, salat itu manfaatnya ini, puasa itu wajib manfaatnya, ini hikmah-hikmahnya apa? Ya, penjelasannya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah berupa diturunkannya kitab-kitab. Naam, kita bersyukur kepada Allah tadi atas petunjuknya, atas perhatiannya kepada kita dalam kehidupan kita di dunia, diberikan petunjuk. Ya, ini Bapak, Ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara global, ya, secara umum berkaitan beriman terhadap kitab-kitab suci Al-Qur'an. Maka setelah kita tahu tentang beriman kepada Al-Qur'an, kitab suci kita, semakin meningkatkan ketakwaan keimanan kita, dan juga semakin kita taat, ya, semakin lebih bersemangat kita ibadah kepada Allah, melaksanakan hukum-hukum yang ada di dalam kitab suci kita, kitab Al-Qur'an. Ya, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.